diangkat oleh mereka untuk menolak nasihat para ulama ketika mentahdir da'i-da'i sesat. Ini semua mereka dibuat, kaidah-kaidah ini, oleh Ali Hasan dan yang bersamanya, untuk nolak fatwa para ulama. Sekarang mereka menjarah, mentahdir Huwaini, Bu Ishaq, mentahdir Adnan Ar-Ur, mentahdir Maghrawi, mentahdir ini. Kata Ali Hasan, hadza la yulzimuni. Itu gak ngikat aku. Ya itu omongannya Syekh Robi. Ya itu omongannya Syekh Ubay. Gak ngikat aku. Dan aku gak merasa puas dengan penjelasan ini. Kenapa kok dikatakan hizbi mereka? Kenapa kok Maghrawi dikatakan takfiri? Kenapa kok ini ditahdir? Kenapa ini? Sehingga dia tetap hubungan sama mereka. Kenapa Ihya Uturath dikatakan hizbi ya? Ditahdir orang gak boleh muamalah dengannya. Bagiku enggak, bagus. Aku gak merasa puas dengan fatwa ini. Dan itu tidak mengikat aku. Dibuat untuk bisa lepas dari al-haq. Dibuat untuk tidak mentaati para ulama dan bisa terus dengan kebatilan-kebatilan mereka. Khabith Ali Hasan ini. Bahayanya orang ini dan yang semisalnya, dia mampu bikin kaidah-kaidah untuk melawan manhaj salaf. Dia datangkan kaidah-kaidah ngawur seperti ini. Subhat-subhat yang terkesan ilmiah. Setiap orang bisa ditolak, bisa diterima. Ilmiah, Masya Allah, Imam Malik. Tujuannya untuk menolak para ulama. Menyingkirkan para masyayikh. Menolak tahdir. Menolak ini. Jadi batil, kebatilan ini disokong dan dikuatkan oleh Ali Hasan dengan kaidah-kaidahnya. Dengan manhajnya yang baru. Hanya bahayanya di situ. Berbeda dengan dai-dai lain, dia dalam kebatilan, tapi nggak punya kaidah, nggak bisa membela dirinya dengan kaidah-kaidah seperti Ali Hasan buat. Sehingga ketika dibantah, ketika ditahdid, itu cuma bisa diam saja. Tapi Ali Hasan bicara, dia bantah dengan dalil, bantah. Kaidah-kaidah para ulama, ucapan-ucapan para ulama, dia gunakan untuk mengcounter al-haq, untuk membela kebatilan. Ini Ali Hasan, kejahatannya, makarnya, khabith, banyak menipu dan memperdaya pemuda di sana sini dan masih banyak yang lain. Tapi itu sekiranya beberapa yang penting, termasuk mungkin yang terakhir, yang sering mereka katakan harus adanya kesepakatan. Ijma'. Kalau enggak ada kesepakatan, tidak bisa diterima. Atau dengan kata lain, masih ada perselisihan. Dan mereka gunakan. Anak buahnya pun menggunakan. Kamu tahdir misalnya, Ali Hasan ditahdir ulama. Syekh Robi mentahdir, menjarah Syekh Ubaid dan masyayikh yang lain. Buktinya Syekh Abdul Muhsin masih menerima beliau. Syekh Abdul Muhsin Abbad masih menerima di rumahnya, dihormati. Berarti kan ada perselisihan di kalangan para ulama. Berarti gak bisa diterima jarah terhadap Ali Hasan. Kenapa? Belum ada ijma'. Belum ada kesepakatan. Ini batil, enggak benar. Dan kalau diamalkan dan diterapkan kaidah ini, bisa gugur sekian banyak sunnah-sunnah Rasul SAW. Karena waktu saja kita ringkas. Contohnya misalnya Ibnu Abbas meriwayatkan di Muslim bahwa Rasulullah SAW masuk Ka'bah, di dalamnya ada 6 tiang, beliau berdoa di situ dan tidak sholat. Ibnu Abbas mengatakan Rasul tidak sholat di dalam Ka'bah. Tapi riwayat lain dibawakan

Sangat disayangkan kalau mereka tidak baca, sementara mereka katanya orang yang elit, orang-orang yang intelek. Nah, bagaimana tidak mereka kaji nasihat dan bantahan para ulama tersebut. Apa dalam subhat sururi ahl habi ada kaidah dalam Al-Quran hadis yang dia kemukakan? Ya tentunya. Seperti tadi, ketika menuduh para sahabat itu dengan penakut, pecundang, dia bawa ayat. Fashal antafshala idhammat ta'ibadani minkum antafshala wala tanaza'u fatafshalu wa tadhabarihukum. Dia bawa ayat. Dan pernyataan-pernyataan A'imah tadi, Imam Malik. Tapi seperti tadi, semua itu kebenaran yang mereka gunakan untuk mendukung kebatilannya. Benar Syekh Albani berbeda dengan para ulama kibar tentang perang Teluk. Wallahu a'lam, saya tidak tahu sikap Syekh Nasir Albani seperti apa waktu itu. Yang jelas para ulama kita semua, Syekh bin Baz waktu itu masih hidup, Syekh Shalih Al-Utsaimin, hayat kibar ulama ala jenab da'imah, sepakat mereka membolehkan dengan nusus yang ada dari dalil. Syekh Rabi juga punya tulisan Kutai, bahkan dari dalil yang membolehkan meminta bantuan kepada kufar dalam batasan-batasan yang ada dalam syariat. Bolehkah menyewakan rumah kepada orang awam sehingga masuk ke dalam rumah kita itu hal-hal yang diharamkan seperti musik, TV dan yang lainnya. Terkait sewa menyewa boleh, halal, nggak ada yang melarang dari para ulama. Adapun dia melakukan beberapa kemaksiatan di rumahnya, dia yang berdosa. Kamu yang pemilik rumah, mengontrakkan dan menyewakan, tidak ada tanggungan. Sebatas transaksi kamu sebagai tempat tinggal digunakan, bukan tempat maksiat. Artinya beda kalau misalnya kamu sewakan rumah ini untuk diskotik, untuk itu rumah tinggal. Suami istri tinggal di situ bersama anaknya misalnya. Ubah. Adapun kemudian dia lakukan beberapa kemaksiatan di luar tanggung jawab kamu. Bagaimana solusi terlanjur membeli rumah dengan sistem kredit melalui bank? Wallahualam ya, apa solusinya? Kalau bisa kamu menghindar, sementara kamu sudah terjerat harus menyelesaikan cicilan sekian. Wallahualam. Kecuali kalau ada muhsinin bisa membantu memberi pinjaman lunak, kamu tutup segera itu sisa yang kamu utang padanya di bank, kemudian kamu bayar sisa itu kepada si muhsinin, donatur, orang baik yang bisa membantu. Allah, banyak-banyak doa dan istighfar kepada Allah. Wassallallahu alaihi wa sallam.